Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan tembu ya. Kemarin saya bertemu dengan kerabat ya, yang menanyakan bagaimana kabar saya kerja di mana. Karena kebetulan saya S1 ya Bu Yaya. Saya bilang saya wirausaha, wira swasta. Loh, kenapa enggak PNS saja? Sekarang kan gampang, PNS tinggal bayar sekian juta. Sekarang kan ada fikih kontemporer yang menghalalkan mengenai bahasanya nyogok ya. Benarkah seperti itu ya? Terus kan sekarang juga banyak istilahnya calo-calo yang menawarkan istilahnya pekerjaan dengan biaya sekian, kamu bisa masuk pekerjaan ini gitu kan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon menjawab. Fikih modern, fikih kontemporer ya, yang mengatakan nyogok. Nah, sudah kalau fikih kontemporer itu banyak bumbunya, campurannya itu. Campurannya kepentingan, campurannya ini. Ini sudah bermasalah. Kayak ulama dahulu bodoh gitu. Kalau nyogok itu mutlak haram. Nyogok mutlak haram. Cuman kita harus tahu definisi nyogok itu apa. Memang sekarang banyak fatwa-fatwa picisan itu, fatwa kepentingan. Fatwa-fatwa picisan itu fatwa karena kepentingan. Ya seperti fatwa yang sering kami sampaikan itu. Fatwa kepentingan, karena pondok saya butuh uang, maka saya fatwa pondok boleh terima zakat. Hanya berdasarkan perkataan sebagian kecil ulama. Itu pun tidak dijelaskan. Masalah kepentingan umum boleh diambilkan dari zakat. Sampai kita berani memakan-makan zakat yang orang fakir. Alhamdulillah. Ini fatwa kepentingan. Kalau sudah fatwa itu ada kepentingannya, itu bermasalah. Nah, fatwa kontemporer itu boleh, maksudnya apa? Kita perlu membahas sebuah permasalahan, kemudian kita cari hukumnya dari ulama-ulama terdahulu, halal haramnya. Adapun masalah menjadi PNS, caranya dengan cara membayar, apakah itu bab nyogok atau tidak? Kalau ada orang mengatakan nyogok adalah tidak haram, itu sudah jelas salah dari awalnya. Namanya nyogok adalah syarosi wal murtashi binar, yang menyogok dan disogok di dalam neraka. Itu jelas. Akan tapi apa itu hakikat menyogok? Menyogok itu adalah orang yang membayar sesuatu yang bukan haknya. Kalau saya membayar sesuatu karena saya untuk mengambil hak saya, bukan nyogok, bukan dosa di saya. Memang namanya nyogok, tapi nyogok yang tidak dosa bagi saya. Contoh, saya punya motor disita oleh pihak-pihak tertentu dan saya tidak boleh mengambilnya kecuali saya membayar berapa? 500 ribu. Membayar 500 ribu nyogok. Saya membayar agar motor dikeluarkan, padahal motor-motor saya. Maka jenis semacam itu nyogok yang boleh, yang dosa di dia, sebab motor-motor saya. Tapi kalau saya nyogok notaris untuk merubah sertifikat tanah adik saya, bukan hak saya. Saya membayar, maka itu nyogok yang sesungguhnya. Jadi nyogok itu, yang haram itu adalah mengambil haknya orang lain atau sesuatu yang Anda tidak punya hak. Dalam hal tersebut Anda bayar, kemudian berubah menjadi hak Anda. Itu namanya nyogok. Lah PNS menjadi guru. Lah kalau Anda memang seorang sarjana, Anda layak jadi guru. Artinya hak Anda untuk menjadi guru. Apalagi di saat kita melihat bahwasanya banyak guru gak karu-karuan, sementara Anda ngerti ilmu agama dan sebagainya, Anda ingin membuat perubahan di sebuah sekolahan. Saya ingin jadi guru. Hanya saya tidak akan bisa diterima kecuali saya membayar. Jadi menyogoknya seseorang, tapi jangan dipotong fatwa ini. Apa ini kalimat ini? Saya bukan fatwa. Penjelasan dari para ulama ini jangan dipotong. Jadi kalau kita membayar, Anda adalah seorang sarjana yang layak mengajar dan Anda memang punya kepiawaian dalam mengajar, Anda mampu mengajar, kemudian Anda tidak akan bisa masuk kecuali dengan membayar. Maka bayaran Anda ini tidak bisa disebut sebagai nyogok yang haram. Karena apa? Anda ingin mengambil hak Anda agar saya bisa ngajar tempat itu dan saya membuat perubahan. Maka saya membayar. Maka ini bukan jenis menyogok yang haram. Jadi bukan menyogok. Tapi apakah pekerjaan Anda ini mutlak halal? Oh tidak. Haramnya Anda bukan karena membayar. bukan karena menyogoknya, sebab menyogok untuk mengambil hak Anda. Pekerjaan Anda menjadi haram karena apa? Karena Anda membudayakan kejahatan di atasan itu loh, di instansi tersebut. Gara-gara Anda membayar-bayar mereka rajin loh, berantai itu nanti. Coba semuanya para calon PNS itu sepakat tidak membayar, tetap ada yang diterima tidak? Tetap ada yang terima, terus jatah harus masuk pegawai negeri tahun ini berapa? Ini gara-gara yang bayar ini loh, ini meracuni mereka itu. Jadi mereka jadi penjahat-penjahat ini gara-gara Anda yang membayar itu, paham tidak? Jadi dosanya itu karena Anda membayar. Dia menjadi penjahat karena Anda membayar. Anda yang mengajari mereka jadi penjahat. Loh, dosanya di sini. Maka nggak usah bayar-bayaran, sudahlah. Sudah nggak usah jadi pegawai negeri PNS kalau harus membayar. Kalau ternyata ada yang diangkat jadi PNS karena tidak membayar, terimalah itu semuanya. Tapi kalau membayar, tidak. Karena Anda ingin Anda akan meramaikan budaya semacam itu. Itu nggak cukup itu nanti. Kalau Anda membayar mahal, mau jadi apa saja 70 juta, 60 juta, bayar. Giliran kesempatan nanti, sampai anak sekolah pun masuk sekolah dicekik sekali bapaknya. Boleh masuk sekolah favorit, bayar 5 juta. Duh, belum apa-apa sudah ini, sudah mulai. Jadi kanibalnya, kanibal multi kanibalnya. Jadi itulah saya digigit, kan kanibal, jadi kanibal lagi ya. Kanibal lagi, saya kena, saya harus dapat dong. Ini, dapat 70 juta, ini lumayan nih ya. Ganti-ganti terus, na'udzubillah. Mata rantai syaiton, nirrojim. Dan masuk neraka semuanya. Jadi jangan sampai sepotong. Tidak bisa ini disebut sebagai nyogok ya, tetapi membudayakan budaya semacam itu hukumnya juga dosa. Maka kami himbau, kalau Anda harus jadi PNS, maka ketahuilah Anda jangan membayar. Kalau Anda harus membayar, maka ketahuilah Anda akan melakukan dosa, menjadikan budaya mereka itu semakin marah. Tapi yang lain pada bayar, biarkan yang pengen masuk neraka ya masuk neraka, jangan ikut-ikut. Masa ada orang salah malah ikut-ikut salah? Tapi saya sudah telanjur, bagaimana? Tobat dong, ngajinya yang sering, istighfar yang banyak, minta ampun kepada Allah. Gaji saya gimana? Ya agar halal kerja yang benar. Sudah masuknya bayar, nyogok lah bahasanya. Sering bolos. Ya kacau nih, rangkep nih. Sudah serius, jamnya yang benar, halal setelah itu. Dosanya waktu pertama kali masuk saja. Oh kalau begitu gak apa-apa deh. Yang penting kan dosanya cuma waktu pertama kali masuk. Gedenya dosamu karena ngentengin dosa. Biarpun yang pertama kali masuk, kalau tidak diampuni Allah gimana, yuk? Hati-hati, jangan ngentengin sudah, nggak usah membayar-bayar kayak begitu tuh. Ini adalah bahaya sekali ya, ada orang mengentengin-ngentengin hal kayak macam itu. Jadi ibu rumah tangga yang baik, suami biar dikasihnya, jualan ini halal, bersih. Kalau nanti ada pendaftaran PNS, daftar lagi. Kalau terima, alhamdulillah. Kalau enggak, alhamdulillah. Saya bisa melanjutkan usaha di rumah sama anak-anak. PNS ngantor, anak sama pembantu. Belajar tinggi-tinggi S1, anaknya dikasihkan sama pembantu yang hanya tamatan TK. Kata mbak bodoh ini ya. Ini anakmu kok rawat, wahai orang yang sarjana S1, S2, S3 ini. Masa pinter ilmunya tinggi, anaknya dikasihkan pem. Ketemu sama anaknya itu waktu tidur, karena dia buru-buru, wanita karun kerja, dicium anaknya waktu tidur. Pulang anaknya sudah ngantuk, mana kasih sayang pada orang anak. Nah ini seorang wanita, yang laki, kalau laki tentu harus bekerja keras ya. Bekerja keras untuk mendapatkan nafkah. Jadi PNS bukan sesuatu yang terlarang, tapi caranya harus benar. Wallahu a'lam bishawab. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?